Ada pertanyaan, bagaimana cara membentengi diri dari kebaikan orang-orang yang manhajnya menyimpang? Kalau ada orang yang manhajnya menyimpang, tidak ada kebaikan pada dirinya. Terkadang kebaikan mereka membuat kita ragu terhadap penyimpangan mereka dan membuat kita bingung harus bersikap bagaimana. Mungkin kebaikannya dikiranya memberi sesuatu gitu ya, sehingga hati kita lemah. Memang yang demikian ini berbahaya. Oleh karena itulah agama ini menuntunkan kepada kita dalam masalah pertemanan. Dalam masalah pertemanan, apabila kita memang tidak mampu untuk mendakwahi ya, mendakwahi orang-orang yang manhajnya menyimpang itu, ya hendaknya kita menjaga diri, menjaga diri dari ya, dari mereka, menjaga jarak, menjaga diri dari mereka semua. Bagaimana cara menjaga diri dari mereka? Ya kita berupaya. Manakala ada komunikasi-komunikasi yang mengarah kepada sesuatu yang akan melemahkan sikap atau mauqif kita, maka kita harus hindari. Ketika kita misalnya diberi sesuatu oleh orang kafir, maka al-wala wal-baro yang ada pada diri kita harus tetap diberlakukan kepada orang itu. Kita jual beli misalnya dengan orang kafir, ya sebatas jual beli saja. Tidak ada kemudian, wah itu yang di sana itu baik, kalau saya beli di sana dikasih bonus, baik itu orang. Nah itu namanya sudah tidak bisa menjaga al-wala wal-bar. Yang namanya orang kafir, amalnya sebanyak apapun, tetap habitat a'maluh. Amal mereka itu rusak, sia-sia, gugur, bukan kebaikan. Maka kalaupun kita diberi bonus, itu sudah dihitung oleh dia. Ya. Keuntungannya berapa, bonus yang dikeluarkan berapa. Ya. Itu sudah ada hitungannya. Jadi jangan terkecoh. Ya. Nah, hal-hal yang demikian, jangan sampai kemudian kita tertipu. Ya. Tertipu dari masalah-masalah urusan dunia. Kalau memang kita tidak bisa menasehati orang-orang yang manhajnya memang menyeleweng itu, ya kita menjaga jarak dari mereka. Jangan mendekati. Karena ini termasuk masalah faktor pertemanan. Dan pertemanan sudah diatur di dalam agama ini. Bagaimana cara membentengi diri dari fitnah wanita, sedangkan di sisi lain kita harus mencari ma'isyah, jualan di pasar yang beli sebagian besar kaum wanita, jualan di pinggir jalan yang beli juga mayoritas wanita. Ya memang wanita di mana-mana ada. Nah karena itu kan agama membimbing. Kalau lihat, ya tundukkan pandangan. Begitu. Tundukkan pandangan. Kalau itu pembelinya wanita. Kalau tidak kuat, ya cari usaha lain. Jual beli khusus peralatan laki-laki. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa agar hati kita diselamatkan dari fitnah wanita. Dan kita ya dengan cara-cara yang telah dituntunkan agama, tundukkan pandangan ya. Kemudian persempit semua jalur-jalur, pintu-pintu yang akan menjadikan fitnah wanita itu terbuka ya. Semua itu ditutup. Itu sebagai ikhtiar kita sebagai manusia. Kalau nanti misalnya ada pembelinya, saya minta nomor HP-nya, kasihkan nomor HP istri. Jangan nomor HP kita. Ini nomor HP-nya, silakan hubungi lewat SMS saja. Nanti kalau ditelepon kan ketahuan ada suara wanita. Lewat SMS saja. Begitu. Itu dalam rangka untuk menutup celah. Kapan saat yang tepat untuk poligami? Ya, wallahu a'lam. Anda tidak bisa menjawab. Masing-masing ikhwah, masing-masing antum punya keadaan yang satu dengan lainnya berbeda. Tidak bisa kemudian digeneralisir poligami yang tepat saat usia 40 tahun misalnya. Tidak bisa disamaratakan seperti itu. Iya. Selama tidak menimbulkan madarat, bisa dilakukan, kan begitu ya. Dan insya Allah kalau kita niat ikhlas karena Allah dan dalam rangka untuk meninggikan syariat Allah, Allah akan membantu, Allah akan menolong. Cuma masalahnya berani atau tidak. Iya, kadang-kadang keinginannya macam-macam tapi keberaniannya belum ada. Jadi kalau ditanya kapan saat yang tepat, wallahu a'lam, saya tidak bisa menjawab. Bagaimana cara agar istri mau dimadu? Aduh. Ya tanya sama istrinya. Iya. Yang pertama, bagaimana cara agar istri mau dimadu? Yang pertama, bekali dulu dengan ilmu. Terkadang kita ingin poligami, tapi kita lupa membekali istri kita dengan al-ilm. Ya. Ini yang terkadang dilupakan. Bekali dengan ilmu. Ya. Ilmu. Ini kata ulama, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, al-aslu fin nikah at-ta'addud. Hukum asal pernikahan itu adalah ta'addud, poligami. Kan itu hukum asalnya. Istrinya satu, fa in khiftum, kan begitu. Alla ta'dilu fawahidatan, kan begitu. Jika kamu takutkan tidak bisa adil, maka cukup satu. Jadi cukup satu itu ketika darurat, bukan dibalik. Kan sekarang itu dibalik, ya tidak? Kenapa nikah lagi? Darurat. Istri saya sakit. Nah, bukan, keliru. Justru hukum asal pernikahan itu adalah ta'addud. Ingat, jangan terbalik. Ya. Terus terang saya menjelaskan begini karena saya juga belum ta'addud. Terus terang biar terang terus. Jadi hukum pernikahan itu adalah ta'addud. Al-aslu fin nikah at-ta'addud. Hukum asal pernikahan itu adalah poligami. Seseorang tidak bisa poligami karena dia darurat. Kenapa daruratnya? Tidak bisa berbuat adil. Begitu kan Mas Adil? Ada gak namanya Mas Adil? Iya. Jadi jelaskan dulu ilmunya seperti ini ya. Jelaskan juga ya, bagaimana contoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan juga kehidupan para a'immah, bagaimana mereka berta'adud. Ya. Kan begitu, diberi bekal dulu. Keindahan-keindahan ta'adud, poligami diceritakan. Ceritakan juga pahitnya seperti ini, agar bisa menyikapi, dibekali dengan ilmu. Keutamaan istri yang dimadu dan seterusnya, bekali dengan ilmu. Insyaallah, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dengan ilmu itu insyaallah istri kita akan minimalnya tidak akan menentang, minimalnya tidak akan menentang, minimalnya akan mengatakan, ya monggo mas, itu haknya sampean. Nah, kalau sudah dikatain begitu, memang istri saya itu udah pinter sekarang, membuat suami jadi kecut. Kan biasanya kalau sudah ditantang begitu jadi malah berpikir ya, ada apa ini? Jadi bekali ilmu, kemudian juga jangan lupa berdoa supaya hati istri-istri kita dilunakkan, supaya usaha-usaha kita untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dimudahkan. Jangan lupa dengan doa. Ketiga, bagaimana cara agar ta'adud bisa langgeng? Semua pertanyaannya ta'adud ini. Bagaimana cara agar ta'adud bisa langgeng? Jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Ya, agar ta'adud bisa langgeng, yang pertama ya tadi dengan ilmu. Ya. Baik istri yang akan dinikahi juga memahami dengan ilmu, didasari tindakan-tindakan, amal-amal perbuatannya dengan ilmu, bukan atas dasar hawa nafsu, bukan atas dasar ikut-ikutan. Ya. Istri ya, pertama pun juga didasari dengan ilmu, ya, sehingga semuanya berlangsung berjalan dengan al-ilm. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan ya, kelanggengan ya, di dalam ya, berumah tangga, walaupun harus dengan ya, dengan berta'adud ya, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harmonis ya, harmonis ya. Dan jangan lupa doa tentunya. Ya. Doa bahwasanya istri yang kedua, ketiga, keempat itu nanti adalah istri yang solehah. Ya. Sebagaimana istri yang pertama? Solehah. Oh, istri pertama solehah? Iya, solehah. Ya. Selain namanya solehah, ya, juga ia sudah mempersilakan suaminya untuk ta'adud dalam rangka menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bentuk kesalehan, kesolehahan dari seseorang, seorang wanita. Tapi itu tadi tetap ya, harus dibekali dengan ilmu. Mohon nasihatnya terhadap keadaan ekonomi yang pas-pasan agar dapat menjalaninya dengan penuh kesabaran. Terkadang keadaan ekonomi yang kurang membuat pikiran tidak karuan, emosi tidak terkontrol dan macam-macam. Mohon nasihatnya. Nasihatnya sabar dengan semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Ketika kita menjalani kehidupan dengan ekonomi yang pas-pasan, ya, kita terima keadaan yang demikian. Karena ini adalah termasuk ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah takdirnya. Ya. Nah, kita harus sabar menghadapi yang demikian. Ya. Karena bisa jadi ya, keadaan ekonomi yang pas-pasan ini itu menjadikan diri kita baik. Ya, taklim kita rajin. Ya, kepada istri juga kepada istri juga sayang. Ya. Dan seterusnya. Ini justru menjadikan diri kita baik. Nah, agar bisa menjalani dengan penuh kesabaran, didukung pula ya, dari istri, dari anak-anak kita. Ya, istri juga harus sabar. Ya. Jangan istilahnya mendorong para suami untuk melakukan sesuatu yang di luar ketentuan yang benar. Hendaknya sabar. Ya. Nah, sehingga ya, keadaan ekonomi yang bagaimanapun ya, tetap ya, menjadikan diri kita stabil. Ya. Nikmati saja keadaan yang kita alami. Ekonomi pas-pasan, nikmati. Alhamdulillah. Ingat, ada orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita bisa makan sehari dua kali, mungkin ada orang yang makan cuma sehari sekali. Kalau rumah kita gedek dari bilik, dari bambu, mungkin ada orang yang belum punya rumah. Walaupun dia statusnya kontraktor, tapi dia belum punya rumah karena masih kontrak. Tapi walhamdulillah kita punya sebidang tanah, kita dirikan rumah walaupun dari bilik, dari bambu, tapi ini rumah kita. Ya. Karena kebahagiaan tidak senantiasa ditentukan dari bentuk fisik. Bisa jadi rumah kita gedek, rumah kita dari bambu, tapi seisi rumah membahagiakan kita. Ya. Rumah yang dari bambu itu menjadi baiti jannati. Ya. Rumahku adalah surgaku. Walaupun mungkin sangat amat sederhana rumah itu. Nah, itu disyukuri. Ya. Kita lihat mungkin ada orang yang masih belum punya rumah. Nah, sehingga dengan demikian terus menambah kesabaran kita. Ya. Terus menambah kesabaran kita. Ya, tapi kita punya hutang sama ikhwah. Ya, ingat, masih ada orang yang punya hutang yang lebih besar dari hutang antum. Terus ingatkan untuk mengingat bahwasannya kita lebih baik. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih sabar dengan keadaan kita. Baik, mungkin sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita, dan atas segala kekurangan, keterbatasan di dalam penyampaian ini saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.